Ada piringan senyuman, semua yang terjadi biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Bisa merubah dan takkan bisa berubah.